di jalan yang sering aku lewati dulu. Aku masih melihat wajah-wajah yang aku kenal dahulu. Oh, di kota ini, di kota ini. Aku bangun kembali setelah tidur yang panjang tanpa pernah kusadari. Ingin menyanyi, untuk apa saja yang pernah terjadi di kota ini. Oh ya, di kota ini, di kota ini. Oh, upamil Yogyakarta, malam semakin sunyi, jalan semakin sepi, malam semakin dingin. Di kota ini masih ada jejakku. Malam semakin sunyi, jalan semakin sepi, malam semakin dingin. Di kota ini masih ada jejakku. Malam semakin sunyi, jalan semakin sepi, malam semakin dingin. Di kota ini masih ada jejakku. Malam semakin sunyi, jalan semakin sepi, malam semakin dingin. Di kota ini masih ada jejakku. Na na na.